أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. محمد itu bukan ayah salah satu dari laki-laki. Nah, sejak ayat ini turun, bin Harisah tidak disebut lagi sebagai Zaid bin Muhammad. Karena tidak dinisbatkan seorang anak angkat itu kepada ayah angkatnya. Itu dalam Islam. Dahulu Zaid itu sering disebut anak Muhammad. Karena memang sejak zaman Khadijah masih hidup, Zaid bin Harisah ini sudah diangkat sebelum jadi rasul sendiri. Orang Arab tahu bahwa Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi, tetapi kemudian dinisbatkan menjadi Zaid bin Muhammad. Tetapi setelah ayat ini turun, tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, kembali kepada Zaid bin Harisah. Tetapi lebih jauh dari maksud makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum itu adalah Muhammad itu bukan babeh. Babehnya tokoh-tokoh lelaki kalian. Biasanya tokoh-tokoh di Arab itu selalu menggunakan nama lelaki. Seperti Bani Hashim. Hashim itu lelaki. Bani Abd Manaf, Bani Abdul Muttalib. Nah, Muhammad itu bukan babehnya bani-bani ini. Kira-kira begitu. Seperti itu, karena khawatir nanti di akhirat ada terjadi koneksitas, terjadi kolusi. Kalau tidak segera dicegah ini, nanti di akhirat tiba-tiba ada datang Bani Hashim. Ini dari mana? Saya keturunan Bani Hashim. Oh, terus saja masuk ke surga. Nah, seperti itu koneksi. Ini dari mana? Saya keturunan Bani Abd Manaf. Oh, masih rumpun keluarga Rasulullah. Ya, mogok. Melajeng-lajeng. Nah, seperti itu dikhawatirkan. Karena biasanya dalam kehidupan yang namanya kolusi dan koneksitas itu sangat kuat. Nepotisme itu susah diberantas. Kuat sekali dalam adat dan kultur manusia. Umpamanya lagi kita beri satu contoh. SBY itu bukan babehnya orang Jawa Timur gitu loh. Tetapi SBY itu adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, ini untuk menghilangkan adanya perasaan orang Jawa Timur yang satu rumpun dengan beliau, ada koneksi gitu loh. Ternyata memang Nabi menafsirkan ayat ini dengan pernyataan beliau bahwa urusan di akhirat nanti aku tidak bisa berbuat banyak. Jadi kalau ada sementara orang-orang yang kurang mampu berpikir, wah, gampanglah di akhirat itu kan kita umat Nabi Muhammad bakal dapat syafaat. Gila-gila kita. Apalagi kalau rumpunnya. Rasulullah pernah menyatakan, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Abd Manaf, Ya Bani Hashim, ma ugni ankum min Allah syai'an yaumal qiyamah. Sama sekali aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah ketika Allah memutuskan kamu itu oleh Allah harus ke neraka. Tidak bisa aku. Karena itu berimanlah yang mantap, beramallah yang banyak. Urusan pulang itu tergantung kalian masing-masing. Ada perkara sekudak sekedik sedikit banyaklah. Ada kekurangan, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, aku diberi kepercayaan untuk syafaat. Kira-kira begitu. Baik. Wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu adalah penutup para nabi. Para hadirin, ternyata kalimat khataman nabiyyin ini telah diklaim oleh kelompok tertentu dengan arti cincin para nabi. Khatam itu cincin. Memang khatamun itu cincin lagi. Tapi cincin khatamun itu tidak dipanjangkan. Khatamun, bukan khatam. Begitu. Jadi ibarat para nabi itu adalah jari jemari. Nah, Rasulullah Muhammad itu cincin doang. Gitu kira-kira. Ini menurut kelompok Ahmadi. Memang kalau melihat hadis yang dikemukakan tadi, bahwa yang mengaku nabi itu sudah ada 30 orang mendekati hari kiamat itu, sesungguhnya telah muncul nabi palsu itu sejak Abu Bakar jadi khalifah. Namanya Musailimah. Tetapi Musailimah ini kemudian dibunuh, diperangi di sebuah kebun, dia terbunuh. Perang Yamamah dikenalnya, karena Musailimah itu orang Yamamah. Dialah yang menghilangkan kewajiban berzakat. Ya, ini masih diterima salat, haji, kemudian syahadat dan puasa. Tapi untuk Ahmad Musaddiq ini lebih hebat lagi. Salat tidak usah, zakat tidak usah, haji tidak usah, gitu loh. Puasa juga tidak usah lah. Pokoknya asal ngaku aku sebagai rasul, dijamin masuk surga, gitu loh. Wah iya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas barangkali akan jadi pengikut. Wena ini katanya. Akhirnya pada masuk dari Kediri, dari Brebes, dari mana-mana itu. Ya, dari berbagai wilayah kita. Nah, dulu Musailimah itu cuma melarang zakat. Musailimah mati, muncul lagi Tulaihah. Tulaihah juga dibunuh. Setelah itu muncul lagi Al-Aswad Al-Unsi namanya. Kemudian dia dibunuh oleh Firdaus Ad-Dailami. Kemudian muncul lagi di Irak yang bernama Mukhtar As-Saqafi. Ini juga dibunuh. Jadi nabi-nabi palsu yang dulu itu karena munculnya di negeri-negeri kaum muslimin atau negeri Islam, ya dibunuhlah. Karena mereka menentang. Kalau kita kan bukan negeri Islam. Ya kalau udah kapok dimaafkan, pulanglah gitu. Ngelatih lagi badminton, kira-kira begitu, mudah sekali. Kalau dulu itu dibunuh. Nah, akhir abad ke-19 itu, mau masuk abad 20, itulah yang mengaku nabi bernama Mirza Ghulam. Kemudian, pada zaman Pak Harto berkuasa dulu, ada lagi di Gunung Muria yang mengaku mendapat wahyu, namanya Sawito Kartowibowo. Masih ingat mungkin. Dia bahkan mengaku akan menggantikan Pak Harto. Nyekelin Pak Harto itu. Tewak cenai. Masuk penjara 25 tahun. Nah, terakhir tahun 2007 itu tadi. Abdus Salam. Jadi kalau dihitung-hitung baru 6 orang lah yang ngaku nabi. Berarti sisanya itu masih 24. Apa kita akan kebagian nabi munsul nanti dan dijapati jalan nomor 1? Wallahu'alam. Hadirin, kalau orang-orang Ahmadi mengartikan khataman nabiin itu sebagai cincin nabi, maka mari kita serahkan penafsiran tentang khatam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan khataman nabiin, saya temukan dalam tafsir Ibnu Katsir, innar risalata wan nubuwwata qad inqata'at Fala rasulah ba'di wala nabiyah. Nah, ini diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Katsir sendiri. Ya. Sesungguhnya risalah dan nubuwah itu telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul dan tidak ada lagi nabi. Satu, tafsirannya begitu. Kemudian yang kedua, ketika mau terjadi perang Tabuk, Perang Tabuk itu adalah memerangi orang-orang Romawi yang akan menyerbu Madinah. Waktu itu keadaan kaum muslimin amat sangat prihatin karena sedang peceklik, sedang resesi ekonomi. Dan panasnya suasana waktu itu luar biasa, musim panas. Tapi Rasulullah diberitahukan oleh Malak Jibril bahwa orang-orang Romawi sudah mau menyerbu Madinah 3 bulan lagi. Karena itu daripada masuk kemari, lebih baik dipegat di sana. Cegat. Terjadilah mobilisasi umum, maka kira-kira sudah selesai perlengkapan dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Ali begini, mau berangkat nih. Ali tidak usah ikut perang. Ali tetap tinggal di Madinah ngurus masyarakat. Wah, kalau begitu saya disamakan dengan wanita ya. Oh, bukan begitu. Amma tardo anni annaka bimanzilati Harun min Musa. Apakah engkau tidak merasa puas jika kedudukanmu dari aku ini sama seperti kedudukan Harun dari Musa? Hanya sebagaimana kita mengetahui bahwa Harun itu nabi, karena Musa juga nabi, khawatir suatu saat ada image, ada diksi-diksi yang barangkali karena Harun itu nabi, Musa juga nabi, kalau begitu Ali juga nabi, kan gitu. Maka Rasulullah melanjutkan kata-katanya, illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya sayang Ali, setelah aku tidak ada lagi nabi. Tuh. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga. Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Wa annahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayuksirun. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari. Bani Israel itu, nabi-nabi itu adalah tersusun dari keturunan-keturunan. Apabila ayahnya meninggal, maka putranya jadi nabi. Nah ini, kita tahu kan, dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ini belum disebut Bani Israel, tapi sudah jelas Nabi Ibrahim itu melahirkan putra Nabi dua kan? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, sejak Ishak wafat, itu kan muncul putranya. Ya, siapa? Yakub, ya kan? Yakub wafat, cucunya, putranya jadi nabi. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf wafat, cucunya pengganti. Namanya Ayub. Begitu seterusnya. Nabi Daud lahir anaknya Sulaiman, jadi nabi kan gitu. Nah, kata Rasulullah, kalau Bani Israel demikian, sedangkan aku, kata Rasulullah, adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang ada adalah khulafa yang banyak sekali. Khalifah. Jadi, wasayakunu khulafa fayaksurun. Akan banyak lahir para khalifah. Tafsir yang keempat. Fuddiltu alal anbiya bisittin. Aku diunggulkan di atas para nabi dengan memiliki 6 kelebihan. Pertama, utitu jawami'al kalim. Aku diberi kemampuan oleh Allah berkata-kata singkat tetapi isinya padat. Nah ini kelebihan Rasulullah. Kata-katanya singkat tapi isinya padat. Itu namanya bahasa Arab disebut jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Yang kedua, wanusirtu birru'bi masirata syahrin. Dan aku diberi pertolongan oleh Allah. Sebulan sebelum menyerang musuh, musuh itu sudah ngedeg-deg. Sudah bergetar. Sebulan sebelum menyerang. Musuh sudah hirup-pikuk. Itu dua. Wa uhillat li al-ghanaim. Yang ketiga, dihalalkan buat aku ghanimah. Nah, untuk para nabi sebelumnya tidak. Yang kelima, yang keempat, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan telah dihalalkan atau dijadikan tanah dimanapun bagi agamaku bisa jadi masjid. Artinya kita tidak usah dalam bangunan ya seperti yang kita sekarang ini, tapi di luar, di lapang, dimanapun itu sah-sah saja sholat. Berbeda dengan agama yang lain, mungkin kita tahu harus di satu tempat saja. Ya contohnya Nasrani harus di gereja terus. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ila khalqi kaffah, dan aku diutus untuk seluruh manusia di dunia. Dan yang keenam, wa khutima bi annabiyun, dan aku dijadikan penutup para nabi. Nah ini baru empat nih. Yang kelima, inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid. Hadis riwayat Muslim sahih. Sesungguhnya aku ini adalah penutup para nabi, sedangkan Masjid Nabawi ini adalah penutup masjid yang aku bangun. Artinya yang aku bangun, ya. Tidak ada lagi masjid yang aku bangun kemudian. Jadi kalau kita lihat, Pak, tiga masjid yang dibangun itu yang bersejarah adalah pertama Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga Masjid Nabawi. Itulah yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku ini penutup para nabi dan masjidku ini penutup masjid-masjid. Karena tidak ada lagi nabi yang membangun masjid, maka masjid ini adalah yang ditutup. Yang keenam, la taqumus sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzabun karibun min thalathin kulluhum yaz'umu annahum rasulullah inna baina yaday sa'a thalathina kadzaban rijalan kulluhum yaz'umu annahum nabiyyun. Nah ini juga termasuk pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan masih terdapat hadis-hadis yang lain, antara lain dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas dikatakan, khatama bihin nabiyyina qablahu fala yakunu nabiyyun ba'dahu. Nabi itu penutup para nabi yang sebelumnya dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Fala tuftahu li ahadin ba'dahu ila yaumil qiyamah. Dalam tafsir Sabari, maka tidak dibuka kembali kesempatan orang-orang untuk menjadi nabi. Nah, ini dalil yang ketujuh. Yang kedelapan, ketika Rasulullah melihat kecerdasan Sayyidina Umar, beliau sempat mengomentari begini, lau kana ba'di nabiyun lakana Umar. Jika sekiranya setelah aku ada lagi nabi, maka pas Umar itu orangnya. Nah, jadi artinya andai kata. Kalau andai kata itu kan andai kata. Karena itu kalau mau menggunakan muqaddamah sugra dan kubra dalam ilmu mantik, ya, lau kana ba'di nabiyun lakana Umar. Andaikan setelah aku ada lagi nabi, maka Umar orangnya. Walakinna Umar laisa binabiyin. Akan tetapi Umar sampai hayatnya berakhir tidak pernah mengaku nabi. Yuntiju anna Umar laisa binabiyin. Maka kesimpulannya Umar itu bukan seorang nabi. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sementara orang-orang Ahmadi mengatakan yang disebut dengan Mirza Ghulam idda'a annahu nabiyyun bal rasulun aidan, dia mengaku sebagai nabi dan juga rasul. wa annahu uhiya ilaihi faqala fi kitabihi laqad ja'alani Allahu nabiyan wa khatabani bihadzal qalbi bisarahah. Ini di dalam tafsir Khazin telah dinyatakan sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai nabi, kata Mirjani. Dan dia juga telah mengaku dengan kata-kata yang sangat jelas. Dia mengatakan dalam kesempatan lain, Sadaqallahu alladhi arsala rasulahu fil qadian. Maha benar Allah yang telah mengutus seorang utusannya dari negeri Qadian. Wa qala, dan dia berkata, Laqad awhallahu ilayya wahyan tashri'iyan aydan. Dan sungguh Allah telah memberi wahyu kepadaku dengan wahyu yang mengandung syariat. Masya Allah. Ini diambil dari kitab Al-Ahmadiyah Aqaid wa Ahdathu Ta'lib. Ta'lib Hasan Muhammad Audah. Halaman 80-81. Silakan. Nah, para ibu, para bapak sekalian, kalau dalam hadis-hadis yang dikatakan barusan itulah nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Orang-orang Ahmad Mirza Ghulam mengatakan la nabiyya ba'di itu begini tafsirnya. La nabiyya ma'a syari'atin jadidatin ba'di. Begitu. Tidak ada lagi nabi yang membawa syariat baru setelah aku. Jadi artinya gini, syariatnya tetap syariat Nabi Muhammad. Ya, tetapi Nabi mah tetap bakal ada, walaupun hanya dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu orang-orang pengikut ini mengatakan Ahmad Mirza Ghulam itu katanya berpangkat Nabi. Tuh ada kalimat pangkat. Dia seorang mujaddid tetapi berpangkat Nabi. Gitu. Ternyata kelompok ini belah menjadi dua, satu Qadian, Qadiani, dua Lahore. Yang di Qadian itulah yang mengaku bahwa Ahmad Mirza Ghulam adalah nabi, sedangkan yang di Lahore itu tidak mengaku sebagai nabi, tapi dia hanya sebagai ulama biasa atau pembaharu. Tetapi pada waktu zaman Ziaul Haq Ahmadiyah di Lahore ini pun telah dibubarkan karena ya berbeda-beda mereka pahamnya dengan orang-orang Muslim seluruhnya. Pada waktu konferensi Fez, ya, di Maroko itu ada ibu kota Fez namanya, tahun 1967, konferensi dihadiri oleh KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Islam, itu dari perumusan yang telah digali dari berbagai hadis-hadis tadi, maka diputuskan bahwa Ahmadiyah itu adalah minoritas non-Muslim. Mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalaupun mereka masuk secara diam-diam, tidak mengaku sebagai Ahmadiyah. Nah, kalau mereka mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad yang membawa syariat agama baru, ini memberi peluang masih tetap ada nabi, kira-kira begitu. Mari kita lihat ya susunan bahasa Arab. La nabiyya ba'di. La itu adalah harfun nafi, nabiyya itu adalah isim nakirah. Isim nakirah adalah kata benda yang sifatnya umum. Isim nakirah kata yang tidak menggunakan alif lam. Kalau al-masjidu itu jelas masjid ini. Tapi kalau masjidun, sebuah masjid, terserah mau mana saja. Nabiyun sama juga, seorang nabi. Terserah mau mana saja nabinya, pokoknya seorang nabi. Malaikatun, seorang malaikat. Tapi kalau Jibril, nah ini sudah ketahuan. Itu adalah makrifat namanya. Setiap isim nakirah yang diawali dengan huruf la, itu jelas mempaidahkan pengertian umum. Mari kita beri contoh yang lain. La haula wa la quwwata, sama dengan la nabiyya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah. Cari daya dan kekuatan yang bukan dari Allah. Tidak ada. Ini daya dan kekuatan yang mana? Ya umumlah. Termasuk energi listrik. Daya kekuatan angin yang berhembus. Bahkan termasuk energi dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Semuanya dari Allah. Jadi umum sifatnya. Contoh lain. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Fatihah. La salata, la nabiyya, sama. Solat yang bagaimana ini? Terserah. Mau solat fardu kek, mau solat sunat kek, mau solat berjamaah, mau solat munfarid, termasuk solat mayat, tetap harus pakai Fatihah. Kan gitu. Contoh lain. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ini sama. La nabiyya, la ilaha, sama. Ilah yang mana? Terserah. Umum. Apakah ilah itu dibikin dari makanan, dari orang, dari apa? Terserah. Tidak ada. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Ini umum. Mau membawa syariat baru kek, mau tetap syariat lama, terserah. Tidak ada. Begitu Pak, maksudnya la nabiyya itu. Tetapi mereka masih akal-akalan. Mereka menggunakan yang disebut dengan As-Saff ayat 6. Perhatikan dalam As-Saff ayat 6, Allah berfirman begini, Wa idh qala Isa ibn Maryam, Ya Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum, Musaddiqul lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran birasuli, Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Bapak jangan kaget, kalau kemudian Abdussalam berubah menjadi Ahmad Musaddiq, itu di sini ambilnya. Karena ayat itu berbunyi, Ya Bani Israel, inna Rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat tawrat wa mubashram birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Maka diberikanlah nama Musaddiq Ahmad. Bilika ceritain, balikkan weh, Ahmad Musaddiq. Dari situ ngambilnya. Begitu juga ketika Inggris meresmikan jemaat Ahmadiyah. Inggris menyampaikan pesan agar Mirza Ghulam ditambah nama Ahmad. Tuh. Jadi Ahmad itu sebutan atau pemberian dari pemerintah Inggris. Supaya apa? Para orientalis Inggris tahu ayat ini, tahu. Mereka mempelajari Quran. Wah, supaya pas dengan ayat ini, maka masukkanlah Mirza Ghulam dengan tambahan Ahmad Wing, nah, gitu. Rasul yang terakhir yang kata Isa yang dijanjikan itu adalah aku. Karena itu maka Ahmad Musaddiq, ya kan, menyebut dirinya adalah Al-Masih Al-Mau'ud. Al-Masih Al-Mau'ud itu yaitu Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Isa. Maka syahadatnya berubah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna al-masih al-maw'ud rasulullah. Buruh, pakai kopiah gagal itu. Rasul teh di Betawi. Para hadirin sekalian, bagaimana kita menjawab tentang Ahmad ini? Apakah yang dimaksud dalam As-Saff ayat 6 itu Ahmad Musaddiq itu? Atau Ahmad Mirza Ghulam? Atau Ahmad Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Li arba'atu asma'in, aku punya empat nama. Ana Muhammadun, wa ana Ahmadu, wa ana Al-Mahi, wa ana Al-Hashir. Aku boleh dipanggil Muhammad, ini nama dari ayang. Aku juga boleh dipanggil Ahmad, ini nama dari mama, dari ibu. Juga boleh dipanggil Al-Mahi, artinya yang menghapus syariat lama. Dan saya juga boleh dipanggil Al-Hashir yang menghimpun manusia ketika centang perenang manusia mencari suaka politik ke sana kemari. Akhirnya akulah yang menghentikan manusia pada hari kiamat untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahmad Musaddiq, ya itulah. Yang tempo hari itu, nah itulah. Barangkali ketahuan, soalnya SK-nya dulu juga Abdul Salam. Waktu diangkat itu bukan Ahmad namanya, Abdul Salam. Saya tanya Icuk Sugiarto. Kebetulan mungkin masih ingat Icuk itu dulu ibadah hajinya tahun 90 bareng kebimbing. Nah itu ditanya, Cuk, betul Ahmad Musaddiq itu yang dulu Abdul Salam? Iya, itu pelatih saya, Abdul Salam dulu. Oh begitu. Jadi Ahmad Musaddiq nanti mana tah? Ya baru-baru ini katanya. Nah ini bapak-bapak sekalian, berbeda hanya dengan Lia Edun. Dia tidak mengaku jadi nabi karena memang tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ya. Maka dia langsung saja mengaku istrinya Malak Jibril. Waduh. Dan anaknya yang satu-satunya disebut Al-Masih. Jadi sekarang ini lagi musim Al-Masih. Gitu. Mudah-mudahan semakin jelas bagi kita akidah kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Di samping itu juga Bapak harus waspada, sementara ini sekarang banyak bermunculan aliran-aliran yang bersifat komersial seperti aliran Al-Haq. Mungkin belum dengar dari Cicalengka. Aliran Quran Suci dan lain-lain. Itulah barangkali karena di kita masyarakat ini sudah mulai cari perhatian begitu. Karena apa? Kehidupan ekonomi mungkin agak susah. Sudahlah, bikin agama itu untuk bisnis, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dititipkan, mari kita mewaspadai zaman yang akan datang karena masih akan muncul lagi nabi-nabi palsu, baru 6 orang kalau dihitung-hitung tadi itu. Jadi barangkali 20-an lagi akan muncul. Untuk itu diamanatkan kepada anak-anak kita supaya mereka betul-betul dibimbing oleh Bapak. Kita belum bisa menjamin apa kita nanti kalau sudah sepuh, anak-anak kita atau cucu-cucu kita terutama, apakah mereka masih konsisten di dalam Islam. Ini barangkali amanat yang terpenting. Karena zaman yang akan kita lalui dengan anak-anak kita akan semakin berat ke depan. La ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan muncul zaman kecuali zaman yang akan datang akan lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin ini semakin buruk, semakin buruk. Artinya bukan waktunya, tapi penghuni zamannya itu akan semakin buruk. Sekian saja barangkali, kita akan istirahat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lukwali astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.